Roma, Hondongan 66. Puha diwa tutuan madosa hupa tau, ya tutuan naka masih mandi duka puang ala ta'ala. Maka susi, ialah sihatan dakika umpugau liu dosa anamala tutuan naka masih kia puang ala ta'ala, manasa nata isi hatam. Aka taung kia la sihatan umpugau dosa, aka taung kia nakuasai dosa. Muisan daka mu'ua kita tuwali ditedo sakalebung kia Kristus Yesus, kalembasanna mate kia duka sola Kristus. Indo ditedo kia, mala diwa mate kia duka anadilamus sola Kristus, anamala umba susi Kristus napati bangong kuasa kamatan dan napuang ala ta'ala di melak nato mate, susing kia toduka mala tuwa bakahu. Aka maka sakalebung kia Kristus ilang kamateanna, ya manasa anna sakalebung kia duka ilang katibangonganna, aka ladipati bangong kia duka di melak nato mate umba susi Kristus dipati bangong. Taisana para-para tawa, indo sipak dosata, Puhan nya mate sola Kristus yau kaju sitambem, annamala dipakdei kuasanna dosa ilang kaleta, lambi taung kia kita lana posabua dosa. Aka umba susi mesa tau ke matem, dipasitan tangan mia kuasanna dosa. Ya maka sakalebung kia Kristus ilang kamateanna, takata payak duka tawa, latuong kia sola Kristus. Taisana duka para-para tawa, Puhan dipati bangos sule Kristus di mayalak na tomate, anna taun della mate pole, taun lamalah na kuasai kematian. Angkam pisam mate puang Yesus, anna indo kematian na untaloi kekuasaan na dosa sule lako salako lakona. Anna inde tubo puang Yesus tentomai ya wasuhuga, satutu umpalako pailok na puang ala ta'ala. Susin toduka, lapahal luak nao ilam penawanta, dionaya dosa tentomai, sihapa mak tomate akatak mak nakuasai. Tentomai, tuwo mak lompa satu tui penawangku pailok na puang ala ta'ala akakasi lombunganku Kristus Yesus. Dadi, dampa bayi dosa lomkuasai katuammu indelino dana untuhui ko pailok na sifat dosamu. Dampa bayi batapun timmu madosa lompogau kakadakiam. Sapo, lombeho kuak sakalebu batapun timmu lakolona puang ala ta'ala akapuhang kuak nalapasan nyomai kamateam anna nabeeng katuam bakahu. Annam beho kuak sakalebu kalemu napo pangkakka lompalako pak pogosam malolo. Aka taun nak nadakka bata ulummu dosa aka taun kuak nakuasai pepandongan na Musa. Sapo tuwong kuak nakuasai pak kamasena puang ala ta'ala. Maka susi, ialah sihatan daka ketawa ya, malakia umpogau dosa aka taun kiak nakuasai pepandongan na Musa, manasa anna ta isi hatam. Manasa anna muisan niak mu'ua, maka hapanna umbeho ki kaleta lako mesa tau lana posabuak ki, tak mala tala tatuhu iasan ningganna pa elokna. Susisian to duka keuntuhui kuak pa elokna sipak dosamu, ya lana posabuak kuak duka dosa. Katampasanna lana bawa kuak lako kamatea sule lako salako lakona. Sapok maka manuhu kuak langan puang ala ta'ala, ialah napo sabua kwa nasuhum umpala kwa kamaluluanna. Yolona, awana napo sabua kwa dosa. Dadi, sihatan na sipato dipakendek kuhu sumanga langan nolona puang ala ta'ala, akaten tomai, mengkaloi lamnya unak penawammu untuhu indo tepak guhuang kamaluluan puha dipatuduang kwa. Tentomai, dilapasan muka diomai pas sabua inna dosa, anna mendading kwa sabua na puang ala ta'ala laumpalako kamaluluanna. Kahana tak kuak madomi susak katula, nasuhum umpakiak pehapangan diona kasabuasam anamala madomi a umtaham. Yolona umbeho kuak sakalebu kalemu naposabua inganna hupanna gausessu anna pak pogosang kadake, nasuhum tutuan nabawa kuak lako kakadakeam. Sapok tentomai, lombeho kuak sakalebu kalemu lako kamaloluanna puang ala ta'ala anamala kuak naposabua anna tuwo maseho. Watunna anana pasabuak pokok dosa, manasa anna tak kuak nakuasai pailok na puang ala ta'ala. Ya keuntungan nakan nak mualai lamai, manasa anna tak idem. Aka indo pak pogo samua lesuk-lesuk na, lama si mando kuak keung kilalai. Aka buana ya to'o, anggan nabawa kuak lako kamateam, sule lako salako lakona. Sapok tento mai, lapa ungkuak diomai pasabuain na dosa, anana pasabuak ungkuak puang ala ta'ala. Anna kagunaanna ya to'o, latuwa maseho kwa anna mak katampasanna, lo lambi kwa katuwa sule lako salako lakona. akabuana dosa lalu lambi to kamatias sule lako salako lakona, sapok manak pak kamasena puang ala ta'ala katuannya sule lako salako lakona, lata lambi kahana kasilombunganta Kristus Yesus dewatanta.